Lama sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Kau cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Entah ada angin apa, kau berdiri di sana. Berhenti aliran darahku, kau menatap mataku. Kau cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Kau menghilang dari kehidupanku. Oh yeah. Kau lain sekali, dan aku suka. Oh yeah. Kau cantik hari ini, dan aku suka. Dan aku suka.